Kemudian pilih store, kemudian bisa pesan langsung di situ, pembayaran via transfer, kemudian buku langsung bisa kami kirimkan ke rumah teman-teman masing-masing. Ya baik, demikian laporan langsung kami langsung di Jakarta Komplek Wisata Senayan, yaitu di set nomor 166 area Madinah untuk ayam.com. Atas perhatian pemirsa ayam TV di mana pun Anda berada, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.